الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيها الإخوة في الله, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawi'il Kitabi was-Sunnah, di mana kita telah memasuki pembahasan kitab nikah. Dan pada pembahasan sebelumnya kita telah menerangkan tentang hukum disyariatkannya dan dianjurkannya seorang yang hendak melamar seorang wanita, maka diperbolehkan dan disunnahkan baginya untuk melakukan nazar, yaitu melihat kepada wanita yang hendak dinikahinya tersebut. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang batas-batas bagian dari wanita yang boleh untuk dilihat pada saat seseorang melakukan nazar. Namun dari seluruh pendapat tersebut, dari pendapat para ulama yang membolehkan untuk melakukan nazar kepada seorang wanita pada saat hendak melakukan khidbah, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya melihat wajah, demikian pula telapak tangannya. Ini adalah merupakan bagian atau batas minimal yang tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha tentang diperbolehkannya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam Al-Mughni, kata beliau, wala khilafa bain ahli al-ilm fi ibahati an-nazar ila wajhiha. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya melihat kepada wajah seorang wanita. Demikian pula yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala setelah beliau menyebutkan hadis tentang dianjurkannya nazar, beliau mengatakan, wa fihi istihbabun nazar ila wajhi man yuridu tazawwujaha wa huwa madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. Dan di dalam hadis ini menunjukkan dianjurkannya melihat kepada wajah orang yang hendak dinikahinya. Dan ini adalah madhab kami, yaitu madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Abu Hanifah, dan seluruh ulama Kufah, dan madhab Al-Imam Ahmad, dan mayoritas dari kalangan para ulama. Meskipun dinukil dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Kafi fi fiqhi Ahli Madinah, beliau menyebutkan riwayat dari Imam Malik bahwa Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menganggap tetap tidak diperbolehkannya seseorang untuk melakukan nazar dan melihat bagian dari wanita tersebut. Namun tentu pendapat yang diriwayatkan ini bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang anjuran untuk melihat kepada wanita yang hendak dinikahinya tersebut, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara umum pendapat jumhur dan sebagian menukilkan tidak ada khilaf bolehnya melihat kepada wajah seorang wanita. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan boleh lebih dari itu. Bukan hanya sekedar melihat kepada wajah, demikian pula telapak tangannya. Ada sebagian pendapat, dan itu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, mengatakan boleh melihat kepada wajah, telapak tangan, dan seperempat dari betisnya. Seperempat dari betisnya. Dan dihikayatkan dari Al-Auza'i rahimahullah, beliau berpendapat bolehnya melihat kepada bagian-bagian dari tubuh wanita tersebut, dari bagian-bagian dagingnya. Dan ini bersifat umum. Bahkan diriwayatkan dari Daud Adh-Dhahiri, dia berpendapat bahwa diperbolehkan melihat kepada seluruhnya. Boleh seorang melihat kepada calon wanita yang hendak dinikahinya tersebut seluruhnya tanpa terkecuali. Namun pendapat ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa hadha khata'un zahirun munabidun li usuli sunnah wal ijma'. Dan pendapat ini yang mengatakan bolehnya melihat wanita tanpa kecuali, ini adalah pendapat yang jelas kesalahannya, yang menyelisihi prinsip-prinsip as-sunnah, demikian pula ijma' al-ulama. Pendapat yang kelima mengatakan diperbolehkan melihat kepada calon wanita yang hendak dinikahinya tersebut apa yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Yaitu yang biasa nampak ketika dia berada di hadapan mahramnya. Dan ini yang kemudian dikuatkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwa diperbolehkan seseorang melihat kepada wanita yang hendak dinikahinya tersebut tidak terkhusus pada wajah dan telapak tangannya, namun apa yang biasa nampak pada saat dia berada di dalam rumahnya, ketika dia berada di hadapan mahramnya. Dan telah kita sebutkan pula bahwa para ulama mengatakan yang biasa nampak di sini yang dimaksud adalah urfus salaf, kebiasaan yang ada di zaman para ulama salaf. Apa kebiasaan wanita ketika mereka berada di dalam rumahnya? Menampakkan bagian lehernya, menampakkan bagian dari betisnya, bagian dari tangannya, yang biasa nampak, dan tidak lebih dari itu, karena tidak dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di setiap negeri. Sebab kalau dikembalikan pada kebiasaan setiap negeri, sudah banyak terjadi perubahan. Ya, bahkan sebagian mereka di dalam rumah, di hadapan mahramnya, mereka menampakkan sesuatu yang tidak sepantasnya untuk mereka nampakkan. Dan yang zahir, wallahu ta'ala alam, yang sahih dalam hal ini adalah pendapat yang terakhir, yang mengatakan bahwa diperbolehkan seseorang melihat kepada calon pasangannya tersebut apa yang biasa nampak di dalam rumahnya, di hadapan mahramnya. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf, demikian pula Sa'id bin Mansur, dari Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, beliau menyebutkan bahwa suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melamar Ummu Kulthum, di mana Umar bin Khattab mendatangi ayahnya yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab melamar anaknya Ummu Kulthum Naam. Ketika Umar menyebutkan kepada Ummu Kultsum, menyebutkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang keinginannya untuk menikahi Ummu Kultsum, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa Ummu Kultsum masih sangat kecil gitu. Masih sangat muda sekali. Beliau menyebutkan usianya. Lalu ada yang mengatakan kepada Umar bin Khattab, "In raddaka fa'abidhu." Apabila dia menolakmu, yani Ali bin Abi Thalib menolakmu, maka datangi lagi. Usahakan supaya kamu bisa diterima oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian Umar bin Khattab kembali meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk menikahi anak perempuan yang bernama Ummu Kultsum tersebut. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ab'atsu biha ilaik fa in radit fa hiya imra'atuk." Saya akan mengutusnya kepadamu. Setelah kamu lihat dan kamu senang, maka dia menjadi istrimu. Maka dibawalah Ummu Kultsum ini, dan dia anak kecil, dia tidak mengerti mengapa dia dibawa kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dibawa. Nah, maka ketika Ummu Kultsum hendak berbalik, fakashafa an saqaiha, maka Umar bin Khattab menyingkap roknya sehingga menampakkan bahagian dari betisnya. Sehingga nampak bahagian dari betisnya. Melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Ummu Kultsum ini, maka dia mengatakan, "Laula annaka amirul mu'minin la sakaktu 'ainak." Kalau bukan karena engkau seorang Amirul Mukminin, aku akan cungkil matamu. Aku akan cungkil matamu. Artinya ini tindakan yang ada apa ini kok beraninya menyingkap pakaian dari Ummu Kultsum sehingga menampakkan bagian dari betisnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala melakukan itu karena beliau hendak menikahinya, dan terjadi pernikahan Umar bin Khattab menikahi Ummu Kultsum. Nah, yang menjadi syahid dari perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini menunjukkan bahwa urfus salaf mereka tidak hanya membatasi wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu pendapat ini yang juga dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa diperbolehkan seseorang melihat tidak hanya sebatas wajah dan telapak tangannya, namun apa yang biasa nampak pada saat dia berada di dalam rumahnya, di hadapan mahramnya. Sebagaimana diperbolehkan seseorang yang berkeinginan untuk menikahi seorang wanita untuk melakukan nazar, melihat kepada calon pasangannya tersebut tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Namun harus diketahui bahwa dia mengetahui bahwa dia benar-benar punya keinginan kuat untuk menikahinya, dan ada kemungkinan pula bahwa dia akan diterima, bahwa dia akan diterima oleh wali dari wanita tersebut, tidak sekedar tasyahi, ya, tidak sekedar melihat siapa yang ingin dia lihat, padahal tidak mungkin dia akan diterima, ya. Misalnya dia melihat di jalan atau melihat di televisi misalnya dengan alasan, "Oh, saya ingin menikahinya." Tapi tidak mungkin. Walinya tidak mengenalnya, tidak ada hubungan, dan tidak mungkin dia akan diterima. Maka tidak diperbolehkan seorang melakukan hal tersebut. Sebab asal hukumnya melihat kepada wanita ajnabiyah adalah haram. Tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tatbi'in nadhra, an-nadhra. Fa inna laka al-ula wa laysa laka ath-thaniya." Wahai Ali, jangan engkau melanjutkan pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya. pandangan pertama, yakni pandangan yang tidak sengaja. Namun jangan kau lanjutkan dengan pandangan yang berikutnya. Yang pertama tidak ada dosa bagimu, namun tidak ada hak bagimu untuk melakukan yang setelahnya, yang berikutnya. Oleh karena itu, tujuan seseorang benar-benar memiliki tekad yang kuat untuk menikahi wanita tersebut, maka diperbolehkan melakukan nazar meskipun tanpa sepengetahuan dari wanita itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Musa bin Abdullah bin Yazid dari Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi an yanzura ilaiha idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatihi wa in kanat la ta'lam." Apabila salah seorang kalian hendak melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya melihat wanita tersebut. Apabila dia melihat wanita itu dengan tujuan untuk melamarnya, wa in kanat la ta'lam, meskipun wanita tersebut tidak mengetahui bahwa dia diperhatikan atau dia dilihat oleh seseorang yang hendak menikahinya tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka hadis ini sangat jelas kalau menunjukkan bahwa meskipun tidak diketahui, tidak disyaratkan wanita itu harus mengetahui bahwa dia sedang dinazar. Demikian pula dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, demikian pula Ibnu Majah, Al-Baihaqi, At-Tayalisi, Imam Ahmad dari Sahal bin Abi Hatmah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Ra'aitu Muhammad ibn Maslamah yutaridu Buthaynah bint Ad-Dhahhak," bahwa aku melihat Muhammad bin Maslamah itu memperhatikan Buthaynah bint Ad-Dhahhak. Dia perhatikan dengan pandangan matanya, ya, tardan syadidan, dia pandang dengan pandangan yang tajam. Dia memandangnya dengan pandangan yang tajam. Maka aku pun melihat apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Maka aku berkata kepadanya, "Ataf'alu hadha wa anta min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Engkau melakukan ini, yakni kamu memelototi seorang wanita padahal engkau termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Idza ulqiya fi qalbi mar'in khidbatu imra'atin fala ba'sa yanzura ilaiha.'" Apabila idza ulqiya fi qalbi mar'in, apabila terdapat dalam hati seseorang punya keinginan untuk menikahi seorang wanita, maka tidak mengapa dia melakukan nazar, melihat kepada wanita tersebut. Dan Al-Allamah Al-Albani rahimahullah mengatakan berdasarkan banyak jalur, hadis ini adalah hadis yang dikuatkan. Oleh karena itu, jumhur ulama, jumhur para fuqaha mengatakan diperbolehkan seorang lelaki melihat kepada seorang yang hendak dinikahinya bighairi idniha, meskipun tanpa seizin dari wanita tersebut. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, menyelisihi pendapat Al-Imam Malik rahimahullah yang mengatakan disyaratkan harus dengan izin wanita itu. Adapun hadis yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwa wanita tersebut meskipun tidak mengetahui, maka diperbolehkan seorang melakukan nazar kepadanya. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan ada 6 syarat apabila seorang hendak melihat kepada calon wanita yang hendak dinikahinya. Yang pertama, ayyakuna bila khalwah. Tidak boleh melakukan nazar berkhalwat, berduaan. bersepi-sepian. Tidak boleh. Hendaknya ada yang menemani wanita tersebut. Atau ada walinya. Sehingga tidak terjadi khalwat. Yang kedua, ayyakuna bila syahwah. Bahwa dia melihatnya bukan untuk pelampiasan syahwat. Namun dia melihat sekedar untuk isti'lam. Jadi ada nazar isti'lam, ada nazar istimta'. Nazar isti'lam melihat untuk mengetahui kondisi wanita tersebut. Untuk mengetahui kondisi wanita tersebut. Misalnya melihat wajahnya sebagai pertanda dari kecantikan wanita itu. Atau melihat tangannya ya sebagai pertanda untuk mengetahui tentang bagaimana kondisi kulit dari wanita tersebut. Maka dia melihat tujuannya adalah untuk mengetahui hal tersebut. Bukan untuk istimta', untuk bersenang-senang melampiaskan syahwatnya melihat kepada wanita tersebut. Oleh karena itu setelah dia melihat dan dia merasa dia punya ketertarikan, ya sudah cukup. Sudah cukup. Bukan melihat terus ditonton kayak nonton televisi. Hah? Naam, maka tidak demikian. Yang ketiga, ayyaghliba 'ala dhannihi al-ijabah. Yang ketiga, diperbolehkan baginya nazar apabila ada persangkaan yang kuat bahwa dia akan dikabulkan apabila dia melamar. Ya. Apabila dia melamar wanita tersebut. Adapun kalau kemungkinannya kecil, ya, maka tidak diperbolehkan. Wah, saya mau lihat gimana anaknya Pak Jokowi misalnya. Saya mau lihat. Dilihat. Padahal Jokowi tidak mengenal dia. Siapa kamu? Ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa status sosial itu di kalangan masyarakat berpengaruh. Jadi seseorang tidak sekedar melihat, memudah-mudahkan untuk melihat, melihat sana, melihat sini, melihat sana. Padahal belum tentu dia diterima oleh pihak walinya. Yang keempat, dia boleh melihat kepada apa yang biasa nampak ketika dia berada di rumahnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Yang kelima, ayyakuna aziman alal khidbah. Bahwa dia memiliki tekad yang kuat untuk melamarnya. Ya, yani dia melihat, karena apa? Karena punya tekad yang kuat untuk melamar wanita tersebut. Dan itu kembali kepada niat seseorang. Kembali kepada hati seseorang. Innamal amalu binniyat. Jangan sampai kemudian seorang, iya saya ingin melihat, enggak jadi. Terus akhirnya tawaf. Keliling ke sana kemari hanya untuk melihat anak perempuan orang. Tidak punya kesungguhan untuk benar-benar ingin menikahinya. Nah, kemudian yang keenam pula, kata beliau, di antara syarat bolehnya nazar, bahwa wanita tersebut tidak boleh menampakkan diri sebagai seorang yang berhias. Ya, namun seperti ketika dia berada di rumah, ketika dia di nazar, maka jangan dia berhias. Makai celak, atau makai penghias, merias wajah. Ya. Merias wajah tidak diperbolehkan, atau pakai parfum. Nah, sehingga ketika dia nampak orang jelek pun kadang jadi cantik kelihatannya. Nah, akhirnya dia tertipu. Ketika dia melihat saat nazar, fulanah, masya Allah, dia menyangka bahwa seperti inilah. Setelah menikah dalam keadaan dia tidak merias, wah. Ternyata sangat jauh dari apa yang dia sangka. Maka ini tidak diperbolehkan. Biarkan ala kadarnya. Biasa kebiasaan dia ketika dia berada di rumahnya. Sehingga terlihat ya natural yang ada pada wanita tersebut. Oleh karena itu kata beliau bahwa tujuan nazar itu bukan. Karena status mereka bukan suami istri. Belum. Ya. Tujuan nazar itu adalah melihat apa yang ada pada unta tersebut yang menyebabkan seorang laki condong kepadanya, tertarik kepadanya. Ya, adapun kaitannya dengan merias diri atau mempercantik diri, ini pada saat seorang telah berstatus sebagai istri kepada suaminya. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, 6 syarat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Sampai di insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu, hafizakumullah.